الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد Masyaallah muslimin jemaah salat subuh rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan dan karunia senantiasa dilimpahkan kepada kita, terkhusus pada kesempatan pagi ini dengan izin Allah dan taufiknya kita masih diberikan kemudahan untuk senantiasa menunaikan bakti kita dan kewajiban kita kepadanya. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan keberkahan dalam setiap sisi kehidupan kita. Amin ya mujibas sa'irin. Kemudian kita melanjutkan kembali masih di tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-76 dan 77 dari fawaid ayat ini, yang Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan bagaimana keadaan mereka orang-orang Yahudi tatkala bertemu dengan kaum muslimin, dengan orang-orang yang beriman. Mereka hampir sama seperti orang-orang munafik, berbasa-basi mengatakan iman, tapi tatkala ketemu dengan kroni-kroninya ini, mereka saling menyudutkan, menyalahkan dan menyesali dengan itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dengan apa yang mereka lakukan, dalam keadaan mereka itu tahu dan berilmu. Maka mereka inilah orang-orang al-maghdub alaihim, orang-orang yang dimurkai karena keadaannya. Kemudian fawaid dari ayat ini, yang pertama, wa min fawaidil ayat anna fil yahudi munafiqin, bahwa pada orang-orang Yahudi pun ada orang-orang munafik. Yaqaulihi ta'ala wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tatkala mereka bertemu dengan orang-orang mukmin, mereka mengatakan amanna, persis seperti yang disebutkan di awal surat Al-Baqarah ini. Mereka istihza orang-orang munafikin dengan mengatakan itu, tapi telah kembali kepada kroni-kroninya, kepada setan-setannya ini. Seperti itu keadaannya. Maka ini mereka. Wa minha anna min sajaya yahud wa tabaiyahim al-ghadar. Bahwa di antara polanya Yahud dan tabiat mereka adalah al-ghadar. Yani bersikap lacuk. Ya. Dasarnya firman Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'd. Ketika mereka bertemu dengan orang-orang mukmin, mereka mengatakan amanna, kami beriman. Tapi tatkala mereka menyendiri, ngomplot hanya dengan mereka, sebagian mereka atau sebagian yang lain, yakni dengan kelompoknya orang-orang Yahudi ini, maka keadaannya berbeda. Ini al-ghadar, sikap pelacur. Dan ini juga merupakan sifat, ya, sikap dari pengecutnya mereka. Li'anna hadza naw'un min al-ghadar bil mu'minin. Ini termasuk dari sikap al-ghadar terhadap orang-orang mukmin. Namun hal itu sama sekali tidak memberikan madarat bagi orang-orang mukmin dengan sikap seperti itu. Karena itu kembali kepada mereka sendiri dengan pola itu. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan. Kemudian yang ketiga, wa minha anna ba'dhum yalumu ba'dha 'ala bayanil haqiqah hina ma yarji'una ilaihim. Bahwa sebagian mereka mencela kepada sebagian yang lain. Aslinya seperti itu. Di antara mereka sendiri bertempur, di antara mereka sendiri saling gontok-gontokan. Ala bayanil haqiqah, atas penjelasan yang hak ini, tatkala mereka kembali kepada komplotannya ini, mereka menyesali dan saling mencela di antara sebagian mereka atau sebagian yang lain. Dari dasar firman Allah Subhanahu wa taala juga di ayat ini, wa idza khala ba'dhum min ba'dhin qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu alaihim. Ketika mereka telah menyendiri sebagian mereka kepada sebagian yang lain, mereka mengatakan, apakah kalian menceritakan kepada mereka dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah buka atas kalian? Yani mereka sebenarnya, jadi jujur itu mereka menyesal. Menyesal untuk jujur ketika mereka menceritakan hakikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakikat risalah kebenaran ini yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terhadap orang-orang mukmin, ini menyesal sekali. Jujur itu kok disesali. Ini mereka. Karena apa? Makir, ya. Mereka adalah tukang buat makar. Kemudian ada yang membocorkannya, maka kemudian saling mencela sebagai mereka atau sebagian yang lainnya. Ini mereka. Wa minha, dan faedah yang keempatnya, anna al-ilma min al-fatah. Bahwa ilmu adalah termasuk al-fatah. Termasuk apa namanya? Pembukaan atau termasuk kemenangan al-fatah. Maka ini juga termasuk di antara doa. Ketika misalkan seseorang ditanya, atau mungkin kita bertanya kepada murid kita atau kepada siapapun, kemudian dia bisa menjawab, maka di antara doanya adalah fatahallahu alaik. Fatahallahu alaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka ilmu dan memberikan kemenangan kepadamu. Ini al-ilmu adalah al-fatah. Kalau seseorang tatkala mendapatkan ilmu, berarti dia telah mendapatkan kemenangan. Ini al-fatah. Qawlihim bima fatahallahu alaikum. Ini atuhadditsunahu bima fatahallahu alaikum. Apakah kalian menceritakan kepada mereka orang-orang mukmin dengan apa yang fatahallahu alaikum, Allah telah berikan ilmu atas kalian, telah buka dari keilmuan. Jadi mereka ngerti benar dengan risalah Nabi alaihi salatu wasalam, bahkan dengan pribadi Nabi sendiri ngerti. Itu tercatat dengan dalam kitab Taurat yang ada di tangan mereka. Sebagaimana dikatakan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Nabi alaihi salatu wasalam seperti mengetahui terhadap anak-anak mereka sendiri. Sementara orang mukmin tidak ngerti kecuali apa yang diberitahu saja, sebelumnya sama sekali tidak ngerti. Bahkan ini yang sebelumnya ketika terjadi padu, ketika terjadi adu mulut atau antara orang-orang Yathrib ketika itu dengan Yahudi yang ada di sekeliling, di sekitarnya, di pinggiran kota Madinah itu, mereka selalu, orang-orang Yahudi selalu menyebut-nyebut, awas nanti ya kalau datang Nabi terakhir. Ini mereka selalu mengancam ini, dengan datangnya Nabi terakhir ini. Ternyata kemudian orang-orang Madinah, orang-orang Yathrib itu lebih beriman lebih dahulu. Ternyata itu yang sering diancamkan oleh apa namanya, oleh orang-orang Yahudi. Dan orang Yahudi pun tahu, sadar benar bahwa kemenangan ada di tangan orang-orang Madinah ketika mengikuti Nabi itu, ketika mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dasar Yahudi, ya. Dasar Yahudi seperti itu ngayalnya, ya. Karena kesombongan dan kibernya mereka, Nabi itu diharapkan dari mereka, maka mereka berbondong-bondong, ya, ke Madinah. Harapannya adalah, juga diantara harapannya adalah agar itu muncul dari mereka. Ternyata bukan. Qala wa minha anna al-ilma min al-fatahin, ya. لقولهم بما فتح الله عليكم ولا شك أن العلم فتح يفتح الله به على المرء من أنواع العلوم والمعارف ما ينير به قلبه. Dan bukan hal yang diragukan bahwa ilmu merupakan al-fatih yang Allah Subhanahu wa taala bukakan terhadap seseorang dari berbagai ilmu, berbagai pengetahuan, apa yang bisa menerangi, memberikan cahaya terhadap hatinya. Ini, maka ketika kita mengetahui al-haq, ini adalah merupakan al-fatih, penaklukan. Ini ibaratnya seperti orang menaklukkan satu daerah yang kemudian memberikan kemenangan. Dan seperti itu pula ilmu. Jika Allah menambahkan kepada kita ilmu, ini berarti bisa menaklukkan hati kita, ya, membuka kepada hati kita dan meneranginya. Qala wa minha, yang kelimanya, fa'il yang kelimanya, annal mu'min wal kafir yatahajjani indallahi yawmal qiyamah. Dari ayat ini diambil faedah juga bahwa seorang mukmin dan kafir akan saling menghujat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Liqaulihim, karena perkataan mereka orang-orang Yahudi ini, liuhajjukum bihi inda rabbikum. Ngerti benar. Liuhajjukum bihi inda rabbikum. Agar mereka akan menghujat kalian dengannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai di akhirat mereka ngerti. Ini Yahudi. Bagaimana nanti akibatnya? Jadi mereka sebenarnya hakikatnya mengimani. Hatinya itu mengimani. Bagaimana fadhihah, ya, akan dibongkar manakala mereka cerita apa adanya. Kemudian nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala juga seperti itu. Ini mereka nyadar benar, ya. Namun sekali lagi kibir yang ada pada mereka untuk kemudian menolak kepada al-haq yang datang dari Rasulullah SAW. Qala wa yu'ayyiduhu qawluhu ta'ala, qawluhu ta'ala, dan ini dikuatkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, summa innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Kemudian kalian di yawmal qiyamah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, takhtasimun, akan saling bermusuhan. Khusum, akan saling bertempur ini, saling, dan ini seperti itu keadaan orang-orang mukmin dan kafir seperti itu. Demikian pula nanti antara tabi wal matbu', ya, antara yang mengikuti dan yang diikuti, antara pengikut, ya, antara pimpinan dengan bawahannya, ini nanti akan berseteru, ya, di yaumil qiyamah, kecuali orang-orang mukmin. Maka sebagaimana di dunia adalah menjadi akhilla, ya, menjadi bersaudara khullah, ya, saling mencintai, maka demikian pula di yaumul qiyamah akan terus saling mencintai, saling menyayangi. Al akhilla yauma idzin, dan al akhilla musuh, apa, orang-orang yang saling mencintai, saling menyayangi di dunia ini, maka pada hari itu akan saling bermusuhan. Ini kecuali orang-orang yang bertakwa. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini bahayanya, ya. Tatkala kita mengikuti yang tidak jelas, ya, maka di yaumul qiyamah akan seperti itu, ya. Mereka akan berlepas diri dari yang mengikutinya. Kemudian yang mengikuti akan melaknat mereka dan terus seperti itu saling menghujat. Thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun, mereka. Qala minha safahul yahud alladhina yattakhidhuna min sani'ihim silahan alaihim. Yang faedah keenam dari ayat ini bahwa ini menunjukkan kedunguannya orang-orang Yahudi. Dungu sebenarnya. Dungunya orang-orang Yahudi. Kenapa? Mereka orang-orang yang menjadikan pola mereka, tingkah mereka itu sebagai senjata yang membunuh mereka sendiri. Makan tuan, ya. Ini. Jadi kelakuan mereka adalah menjadi senjata untuk mereka sendiri. Di qaulihim, mereka mengatakan, afala taqilun, tidakkah kalian pada mikir? Ini. Kalau ini ketika saling mencela di antara mereka sendiri. Karena gara-gara sebagian dari mereka itu ada yang terus terang, ya, menceritakan hakikat kebenaran risalah, yang kemudian kemudian yang lainnya balik. Nah, kalau kemudian kita tidak jujur, apa kalian mampu nanti dihujat oleh orang-orang mukmin di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Apa enggak mikir? Kalian enggak mikir? Itu saling seperti itu di antara mereka. Karena apa? Ini sama-sama saling mengerti. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka pelajaran bagi kita bahwa ini adalah tidak ada yang perlu kemudian kita sembunyikan, tidak ada yang perlu, karena semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keilmuan ini. Berbeda dengan mereka orang-orang Yahudi yang menyembunyikan kebenaran yang datang kepada mereka. Wa minha ats-tsanaa'u 'ala al-aql wal hikmah. Jadi ayat ini juga pujian terhadap akal dan hikmah. Di anna qawluhum afala taqilun. Dari perkataan mereka, apakah kalian tidak berakal? Taubihun lahum ala hadzal fi'l. Ini juga pencelaan sendiri terhadap mereka dari perbuatan itu. Mengerti dalam keadaan mereka tahu, bo'yo mestinya senang kan? Oh, ternyata terbukti benar apa yang diilmui dan mestinya begitu, tapi mudah mereka tidak mau menerima itu. Ya. Wa annahu yanbaghi lil-insani an yakuna 'aqilan. Dan hendaknya seorang anak manusia itu menjadi orang yang akil, yang berakal. Ma yaqtu khutwatan illa wa qad 'arafa ayna yadh'u qadamah. Dia tidak melangkah satu langkah kecuali dalam keadaan dia tahu di mana mesti meletakkan kakinya. Yani di mana dia meletakkan kakinya, ngerti. Tidak di tidak sembarangan. Kalau orang yang berakal mesti akan hati-hati ketika berjalan. Tahu itu apa namanya? Tumpuan kotoran ya, diterjang saja dalam keadaan ngerti. Ini maka seorang yang berakal tidak mungkin akan ketika di jalan berjalan ternyata ada kotoran kuda atau kotoran yang mesti akan dihindari, atau ada apa kubangan air mesti akan dihindari. Ini ini orang yang berakal tidak melangkah satu langkah pun kecuali dia tahu di mana mesti harus meletakkan telapak kakinya ini. Wa la yatakallamu illa wa yanduru man natijatu min al-kalam. Demikian pula tidak berbicara kecuali dia juga melihat apa yang dihasilkan dari ucapannya itu, kebaikan atau sebaliknya. Wa la yaf'alu illa wa yanduru man natijatu min al-fi'l. Dan juga tidak berbuat dengan satu perbuatan kecuali dia juga melihat hasil, memperhatikan bagaimana hasil dari kelakuannya ini. Artinya di sini adalah senaknya senantiasa menimbang antara masalih dan mafasid. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya berkata yang baik atau diam. Berkata yang baik atau lebih baik diam. Dan ini memberikan pengertian kepada kita untuk benar-benar mempertimbangkan masalih dan mafasid. Mana yang lebih maslahat, mana yang itu akan mendatangkan kerusakan, ditimbang. Untuk kemudian hati-hati sikapnya. Karena tidak boleh untuk kemudian meskipun yang dikatakannya adalah satu kebenaran, satu sunnah misalkan, kalau kemudian dengan itu akan membuat kerusakan lebih besar, maka tentunya likulli maqamin maqam. Ya, likulli maqamin maqam. Yani setiap tempat itu ada maqamnya sendiri. Mban-mban, ya. Ngomong begini belum tentu baik di satu tempat, ya. Kemudian baik di satu tempat belum tentu baik di tempat yang lain. Melihat kepada keadaan. Maka likulli maqamin maqam. Demikian pula berbicara misalkan yang global dengan yang rinci, ini pun juga ada maqamnya, ada tempatnya, ada keadaannya. Seseorang mungkin di suatu tempat mungkin berkata secara umum, ya, di suatu tempat ini lebih aslah, lebih baik daripada ketika dia berbuat secara tafsil. Ini maka seperti itu kaidah-kaidah yang diberikan oleh para ulama untuk apa, untuk kita pahami. Karena misalkan perkataan secara umum ini mungkin akan bisa memberikan makna yang umum juga, dan ini seperti itu syariat, ada kelonggaran, ya. Ketika tidak ada tafsil, ketika tidak ada rincian, berarti ini ada kelonggaran. Berbeda ketika ada tafsil, ada pengkhususan, oh ini adalah mesti ada persyaratan-persyaratan yang lain. Maka sebagaimana juga kaidah yang dari kaidah usuliyah, dan ini juga bersumber dari kaidah-kaidah syariah, dari dasar dalam syar'i. Yang terakhir adalah tarkul istifsal fi maqamil ihtimal yanzilu manzilatan umumi fil maqal. Tarkul istifsal yani fi maqamil ihtimal, tidak adanya rincian pada perkara yang di situ ada ihtimal, ada kemungkinan-kemungkinan, memiliki beberapa makna misalkan. Ini yanzilu manzilatan umumi fil maqal, maka ini menempati kedudukan keumuman. Oh, berarti berikan umum dan seperti itu. Maka ini masing-masing ada maqamnya ini. Dan seseorang mungkin suatu saat berbicara tentang itu lebih baik daripada diam, tapi di tempat di kali yang lain diam itu mungkin lebih baik daripada kemudian berbicara. Meskipun maka ini kaidah ini harus semuanya diperhatikan. Tidak kemudian diambil sebagian, kemudian ditinggalkan sebagian yang lainnya. Pokoknya yang penting dengan dalih bahwa qulil haqq walau kana mufran, katanya. Katakan yang hak meskipun itu pahitnya. Ya. Ya kalau pahitnya kepada dirinya sendiri enggak ada masalah, ya. Tapi kalau kemudian pahitnya itu kemudian akan merambah, merusak kepada kebenaran, artinya kemudian kebenaran itu sendiri kemudian akan terlihat jadi tidak benar. Karena yang hak itu adalah mur, dikatakan al-haqqu murrun, kebenaran itu pahit. Maka bagaimana menghidangkan yang pahit ini dengan cara yang baik? Islam ini sesuatu yang pahit, hakikatnya seperti itu. Banyak orang tidak mau terima karena apa? Repot. Tidak ada yang enak. Tuntutan-tuntutannya tidak ada yang enak, ya. Ini karena apa? Belum mengilmui. Ini karena asingnya Islam. Maka bagaimana kemudian dihidangkan dengan cara yang baik? Akhirnya kemudian kan ini adalah jamu, ini obat yang akan mengobati manusia itu sendiri. Maka jemaah hendaknya Allah Subhanahu wa taala ini mereka orang-orang Yahudi yang tahu sebenarnya tahu obat tapi enggak mau minumnya, ya. Qala, kemudian berikutnya anna kufral yahud bir rasuli sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ilm, bahwa kufurnya orang Yahudi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dibangun di atas ilmu, artinya karena mengilmui. Karena mengilmui, artinya mengingkari mereka. Walihada saru maghuban alaihim, karena itu mereka dimurkai. Karena apa? Mereka tahu dalam keadaan mengilmui, tahu kebenaran Rasulullah SAW dengan risalahnya. Wa minha taubiqul yahud ala tahrif, ini juga taubiq, pencelaan terhadap orang-orang Yahudi atas tahrif yang mereka buat. Liqaulillahi ta'ala awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna ma yu'linu. Tidakkah mereka tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka terang-terangkan, yang mereka ucapkan dengan terang-terangan. Ini mereka merubah dari hakikatnya. Kemudian yang ke-10, minha itsbatu umumi ilmillah azza wa jalla Ayat ini juga menetapkan ilmu Allah keumuman, menetapkan keumuman ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ilmu Allah yuhit bi kulli syai'. Fa hada bi kulli syai'in ilma. Ilmu Allah itu adalah menyelimuti dalam segala sesuatu. Dan ini juga dari Allah, ya'lamu ma yusirruna ma yu'linun. Allah Maha tahu yang tersembunyi dan yang jelas, ya. Wa minha al-wa'id ala mukhalafati amrillah azza wa jalla. Faedah dari ayat ini juga ancaman terhadap yang menyelisih kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini firman Allah, awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirru min nasum. Tidakkah kalian tahu bahwasanya Allah Maha tahu? Artinya Allah siap mengancam, Allah siap menghukum, dan Allah siap mengadab kepada orang-orang yang tahu tapi tidak mau tahu ini. Karena maksud bidzalika tahdidu haula wa tahdhiruhum. Maksud dari ayat ini adalah tahdid, ancam terhadap mereka dan peringatan keras terhadap mereka orang-orang Yahudi. Ini jemaah mendengarkan Allah Subhanahu wa ta'ala beberapa fawaid dari ayat ini yang tentunya memberikan juga pengertian kepada kita, ini sifat orang-orang Yahudi yang kita senantiasa berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap rakaat kita. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Yahudinya jelas dan polanya juga dengan kita mengkaji ayat-ayat Allah ini, bagaimana keterangan Allah semakin jelas pola mereka untuk kita tidak mengikuti sunnah-sunnah mereka, pola-pola mereka, dan kita juga minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kelakuan-kelakuan mereka. Nasallallahu alaihi wasallam alafiyah. Innahu li dzalikal qadir alaihi wallahu a'lam. Subhanakum hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.